jauh malam hari, sayup ku dengar kenari. Ku duduk sendiri, hatiku rindu mencari. Tiba-tiba ku menangis, sedih hatiku sedih. Mengapa ku begini? Ku tiada pernah mengerti, pergi mengapa pergi? Mungkinkah kau kembali? Jauh malam hari, hujan rintik turun kembali. Lonceng kecil berbunyi, mungkin hari telah habis.